Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa hadha huwa al majlis al tasi' fi qira'ati kitab tabsir an-nasik bi ahkam al manasik ala dhaw'i al kitab wa sunnah wal ma'thuri 'an al sahabah radhiyallahu anhum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadai kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian, para jamaah haji yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah majelis yang ke-9 dari pembacaan kitab Tafsirun Nasik bi Ahkamil Manasik yang dikarang oleh guru kami yang mulia Fadilatul Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah. Dan masih kita pada pembahasan Arkanul Haji wal Umrah, rukun-rukun haji dan juga umrah. Sudah kita sebutkan sebelumnya, yang dimaksud dengan rukun haji dan juga umrah adalah amalan-amalan yang wajib dilakukan oleh jamaah haji dan umrah dan tidak ada gantinya. Tidak ada gantinya. Dan barang siapa yang tidak melakukan salah satu di antara rukun haji atau umrah tersebut, maka tidak sah haji dan juga umrahnya. Dan rukun haji dan umrah adalah amalan yang paling penting di dalam ibadah haji dan umrah. Rukun haji jumlahnya ada 4, sedangkan rukun umrah jumlahnya ada 3. Dan perbedaan antara rukun haji dan umrah hanya pada wukuf di Arafah. Hanya pada wukuf di Arafah. Artinya umrah tidak ada di sana wukuf di Arafah. Adapun haji, maka di antara rukunnya adalah wukuf di Arafah. Baik, kita sudah membaca bersama keterangan dari Syekh Hafizahullah. Rukun yang pertama di antara 3 rukun umrah yaitu ihram. Kemudian kita sudah masuk rukun yang kedua di antara rukun-rukun umrah yaitu tawaf. Kemudian kembali beliau melanjutkan keterangan tentang masalah tawaf yang merupakan salah satu di antara rukun umrah ini. Beliau mengatakan Hafizahullah Ta'ala, "Wattawafu lil umrati awwal tawafin ya'ti bihi al-mu'tamiru idza qadima Makkah." Syekh mengatakan, dan tawaf untuk umrah, tawaf untuk umrah adalah tawaf yang pertama dilakukan oleh orang yang umrah ketika dia sampai ke kota Mekah. Tawaf untuk umrah adalah tawaf yang pertama dilakukan oleh seorang yang umrah ketika dia sampai ke kota Mekah. Qala fi bidayatil mustahid, berkata di dalam kitab Bidayatul Mustahid, ajma'u ala annahu laysa ala al-mu'tamiri illa tawaful qudum. Mereka bersepakat bahwasanya tidak ada kewajiban bagi seorang yang mu'tamir, yaitu orang yang melakukan umrah, kecuali tawaful qudum. Apa yang dimaksud dengan tawaful qudum? Ai tawaful umrah, yaitu tawaf umrah. Wa qala Ibnu Qudamah fil Mughni fi ma'radil istidlal li kauni tawafil ifadati ruknan fil hajji, qala wa li anna al hajja ahadu an-nusukaini fa kana at-tawafu ruknan kal umrah. Kemudian berkata Ibnu Qudamah di dalam kitab beliau Al-Mughni, ketika beliau berdalil bahwasanya tawaf ifadah adalah termasuk rukun di dalam ibadah haji, beliau mengatakan karena haji adalah salah satu di antara dua ibadah, maka tawaf adalah rukun seperti umrah. Ini adalah keterangan yang ringkasnya menunjukkan bahwasanya tawaf merupakan rukun baik di dalam haji maupun di dalam umrah. Barang siapa yang umrah tidak melakukan tawaf, maka tidak sah umrahnya. Demikian pula haji, barang siapa yang melakukan haji dan dia tidak melakukan tawaf, maka hajinya tidak sah. Karena keduanya ya termasuk rukun di dalam ibadah haji dan umrah. Dan ini dengan kesepakatan para ulama. Semuanya mengatakan bahwasanya tawaf merupakan rukun ya di dalam ibadah haji dan umrah. Wal umratu lughatan az-ziyarah. Umrah secara bahasa adalah az-ziyarah. Jadi maksud dengan az-ziyarah adalah berkunjung. Ya, seseorang berziarah ke rumah fulan berarti berkunjung. Dinamakan demikian. Wa fi syar' ziyaratul baitil atiq lit-tawaf bihi wa sa'i bainas safa wal marwah. Dan di dalam syariat, maka yang dimaksud dengan umrah adalah berziarah ke rumah Allah. Berziarah ke rumah Allah yang al-atiq, yang kuno, yang sudah lama. Karena Ka'bah ini adalah rumah yang pertama kali dibangun ya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Sebagaimana firman Allah, inna awwala baitin wudhi'a lin-nasi lalladhi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama kali diletakkan, yaitu dibangun dalam rangka ibadah kepada Allah, adalah rumah yang ada di Mekah. Maksudnya adalah Baitullah, yaitu Ka'bah. Kemudian litawafi bihi, datang berziarah ke rumah Allah dalam rangka untuk tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali. Wasa'i bainas safa wal marwah, dan melakukan sa'i antara safa dan marwah. Jadi secara syariat umrah adalah ziarah yang khusus, yaitu ziarah ke Baitullah dengan mengamalkan amalan-amalan yang khusus, yaitu melakukan tawaf, sa'i dan seterusnya. Adapun secara bahasa, maka yang dimaksud dengan umrah adalah az-ziyarah, yaitu berkunjung. Waqad tawafa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil bait wa sa'a baina as-safa wal marwati fi umratay al-qada'i wal ju'ranah. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan tawaf di rumah Allah dan melakukan sa'i antara Safa dan Marwah ketika beliau melakukan dua umrah. Yang pertama adalah Umratul Qadha dan yang kedua adalah Umrah Ju'ranah. Umratul Qadha dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun 7 Hijriah. Dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun berapa? 7 Hijriah. Dinamakan dengan Umratul Qadha mengqadha karena saat itu beliau mengqadha umrah yang rencananya akan dilakukan oleh beliau dan para sahabat pada tahun ke-6 Hijriah. Pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat melakukan perjalanan ke kota Mekah dengan tujuan untuk melakukan umrah. Tetapi saat itu kota Mekah masih dikuasai oleh orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin. Ketika beliau dan juga para sahabat sampai di pinggiran kota Mekah, yaitu di Hudaybiyah, maka beliau dan juga para sahabat ditahan, tidak diperbolehkan memasuki kota Mekah. Tidak diperbolehkan memasuki kota Mekah, padahal saat itu sudah niat ya dari Bir Ali ya, dan sebagian sudah membawa hewan hadiyuh, ya, tetapi ditahan oleh orang-orang Quraisy, ya, kemudian terjadilah perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah, yang isinya diantaranya mereka, yaitu Rasulullah SAW dan juga para sahabat, baru diperbolehkan untuk memasuki kota Mekah dan menyempurnakan umrahnya setahun setelahnya. Setahun setelahnya, yaitu pada tahun ke-7 Hijriah. Ya, akhirnya disepakati perjanjian tersebut dan beliau SAW dan juga para sahabat bertahallul di Hudaybiyah. Ini adalah fikihnya atau caranya orang yang ditahan. Itu ditahan, tidak boleh memasuki kota Mekah padahal sudah niat, maka dia bertahallul di tempat di mana dia ditahan, ya, dan menyembelih haji di sana. Kemudian setelah itu mereka, yaitu para sahabat dan juga Rasulullah SAW, kembali ke kota Al-Madinah. Setahun kemudian, itu pada tahun 7 Hijriah tepat, ya, di bulan Dzulqa'dah, maka beliau SAW kembali melakukan perjalanan ke kota Mekah untuk melakukan umrah, dan inilah yang dinamakan dengan Umratul Qadha. Ya, umrah karena mengqadha, ya, umrah yang rencananya akan dilakukan, ya, setahun yang sebelumnya. Wal Ju'ranah, dan juga umrah Ju'ranah dilakukan oleh Nabi SAW pada tahun ke-8 Hijriah. Pada tahun ke-8 Hijriah setelah dibukanya kota Mekah. Ya, setelah dibukanya kota Mekah. Dan beliau SAW, ya, ketika dua umrah tersebut melakukan tawaf di Baitullah dan juga melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Wa rawa al-Bukhari wa Muslim an Amr ibni Dinar, dan Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim meriwayatkan dari Amr ibni Dinar, beliau berkata, sa'alna ibna Umar an rajulin tawfa bil baiti fi umratin wa lam yatuf baina as-Safa wal Marwati ayati imra'atahu. Amr ibni Dinar bertanya kepada Abdullah ibn Umar tentang seseorang laki-laki yang dia melakukan tawaf di rumah Allah di dalam umrahnya, tetapi dia tidak sa'i antara Safa dan Marwah. Apakah boleh dia mendatangi istrinya? Ya, dia melakukan umrah, kemudian melakukan tawaf, tetapi tidak melakukan apa? Sa'i. Bolehkah dia mendatangi istrinya? Apakah dia dalam keadaan halal? Maka Abdullah bin Umar yang dikenal sebagai seorang sahabat yang punya semangat kuat di dalam mengikuti Nabi SAW, ketika ditanya tentang pertanyaan ini, beliau mengatakan, menyebutkan tentang apa yang pernah dilihat oleh beliau, ya, di zaman Nabi SAW. Bagaimana Rasulullah SAW melakukan umrahnya. Beliau mengatakan, qadiman Nabiyyu SAW fatafa bil baiti sab'an wa salla khalfal maqami rak'atain wa tafa baina as-Safa wal Marwati sab'an wa qad kana lakum fi Rasulillahi SAW uswatun hasanah. Beliau mengatakan, yaitu Abdullah bin Umar, seorang sahabat Nabi SAW, beliau mengatakan, dahulu Nabi SAW datang, yaitu ke kota Mekah, kemudian melakukan tawaf di Baitullah 7 kali, kemudian solat di belakang maqam, yaitu maqam Ibrahim 2 rakaat, kemudian tawaf di antara Safa dan Marwah 7 kali, dan sungguh di dalam, yang dimaksud dengan tawaf di sini adalah sa'i, ya. Kemudian beliau mengatakan, waqad kana lakum fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, dan sungguh ada bagi kalian di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, teladan yang baik. Perhatikan di sini, Abdullah bin Umar tidak banyak berbicara ketika menjawab pertanyaan muridnya ini. Beliau langsung menyebutkan, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika beliau umrah melakukan tawaf, ya, kemudian setelah itu sholat 2 rakaat, setelah itu melakukan apa? Sa'i. Nah, kalau demikian yang dilakukan oleh Nabi, maka kita sebagai seorang muslim cukup menjadikan beliau sebagai teladan dan contoh di dalam ibadah kita. Mau mengikuti siapa lagi kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya di sini Amr bin Dinar, ya, ingin bertanya, bagaimana kalau laki-laki tersebut ketika umrah tawaf saja tidak melakukan apa? Sa'i. Boleh enggak mendatangi istrinya? Ya, maka Abdullah bin Umar menjawab dengan jawaban ini. Ya, karena memang di sana ada perbedaan pendapat ya di kalangan para ulama tentang masalah sa'i. Apakah ini termasuk rukun umrah atau bukan? Apakah sa'i termasuk rukun atau bukan? Ada di antara ulama ya, dan ini adalah jumhur mayoritas ulama mengatakan sa'i adalah rukun. Dan ada di antara mereka yang mengatakan sa'i bukan termasuk rukun, tetapi adalah termasuk kewajiban. Nah, makanya jawaban dari Abdullah bin Umar, ya ini sudah cukup ya bagi orang yang memang menginginkan mengikuti dan juga meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadahnya. Selama Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sa'i ketika umrah, maka kita meniru beliau sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan yang baik bagi siapa? Bagi orang yang mengharapkan Allah dan juga hari akhir. Bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir, dan dia mengingat Allah dengan ingatan yang banyak. Jadi kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka adalah kita menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan, baik di dalam ibadah kita, di dalam akhlak kita, maupun di dalam akidah kita dan seterusnya. Baik, kemudian setelahnya beliau masuk pada pembahasan sa'i. Wasa'yu lil umrati ba'da tawaf kama taqaddama min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam fi umratai al-qadha'i wal ju'ranah wa hadithi Ibn Umar radhiyallahu anhuma wasa'yu lil hajji fi haqqil mutamatti' ba'da tawafil ifadah. Beliau mengatakan, dan sa'i untuk umrah setelah tawaf sebagaimana berlalu penjelasannya dari yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam dua umrah beliau, yaitu qadha dan juga ju'ranah. Demikian pula berlalu di dalam hadis Abdullah ibn Umar. Kemudian setelahnya beliau mengatakan, dan sa'i untuk haji bagi orang yang melakukan haji tamattu dilakukan setelah tawaf ifadah. Ya, sa'i untuk haji bagi orang yang melakukan haji tamattu, dan sebagian besar dari kita melakukan haji tamattu. Kapan dilakukan sa'i untuk haji bagi orang yang melakukan haji tamattu? Dilakukan setelah tawaf ifadah. Dan tawaf ifadah tidak dilakukan kecuali pada tanggal berapa? 10. Ya, dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah, yaitu ketika hari raya. Ya, dengan itu sa'i bagi orang yang melakukan haji tamattu hanya dilakukan pada setelah hari tersebut, yaitu setelah seseorang melakukan ya tawaf ifadah, ba'da tawafil ifadah. Wa ammal qarin wal mufrid, adapun orang yang melakukan haji qiran dan juga yang melakukan haji ifrad, fa ba'da tawafil qudum au ba'da tawafil ifadah. Kalau ada di antara bapak-bapak sekalian yang melakukan haji qiran ataupun haji yang ifrad, maka sa'i bisa dilakukan pada salah satu di antara dua kesempatan. Bisa memilih. Yang pertama, ba'da tawafil qudum. Bisa kita melakukan sa'i haji setelah tawaf qudum. Atau yang kedua, dilakukan setelah tawaf ifadah. Perhatikan bagi yang ingin haji qiran dan juga haji ifrad. Haji qiran berarti melakukan amalan haji dan umrah dalam satu amalan, yang menjadikan amalan haji dan umrah jadi satu. Jadi sa'inya sekali, tawafnya sekali. Ifrad datang ke sini dalam rangka melakukan ibadah haji saja, tidak melakukan umrah. Melakukan ibadah haji saja dan tidak melakukan umrah. Kalau kita ingin melakukan sa'i haji ya, dan kita dalam keadaan qiran atau ifrad, maka kita bisa melakukan sa'i haji tersebut yang pertama setelah tawaf qudum. Artinya, misalnya kita sekarang datang ke sana ke Mekah dan niat kita adalah qiran atau ifrad, kemudian kita melakukan tawaf qudum. Tawaf qudum adalah tawaf yang tawaf kedatangan. Ya, tawaf kedatangan. Dan ini bagi orang yang qiran dan juga ifrad hukumnya sunnah. Bagi orang yang qiran dan juga ifrad, bukan tamattu, melakukan tawaf qudum hukumnya apa? Sunnah. Setelah tawaf qudum, kalau kita ingin melakukan sa'i haji, boleh. Kalau kita ingin melakukan sa'i haji meskipun belum datang tanggal 10, boleh kita lakukan sa'i tersebut setelah tawaf qudum. Ini waktu yang pertama. Tapi kalau ingin mengakhirkan, misalnya setelah tawaf qudum ya capek ya dan tidak kuat untuk melanjutkan amalan, kemudian ingin mengakhirkan ya sa'inya sampai tanggal 10, maka bisa dilakukan ya sa'i tersebut setelah tawaf ifadah. Dua-duanya diperbolehkan. Fa idza lam yaf'alhu ba'dal qudumi lazimal ityanu bihi ba'dal ifadah. Apabila tidak melakukan sa'i tersebut setelah tawaf qudum, maka dia diharuskan untuk melakukannya setelah tawaf ifadah. Karena sa'i ini adalah termasuk rukun. Kalau tidak dilakukan setelah tawaf qudum, maka dilakukan setelah tawaf ifadah. Qala Allahu azza wajal, berkata Allah azza wajal, inna safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah termasuk syiar-syiar Allah. Yaitu beribadah di sana adalah termasuk syiar-syiar Allah. Maka barang siapa yang melakukan haji ke Baitullah atau dia melakukan umrah, tidak masalah dan tidak berdosa dia melakukan tawaf di antara keduanya. Ini masuk dengan tawaf di sini adalah sa'i, yaitu berputar ya antara Safa dan Marwah. Dan ini menunjukkan tentang bahwasanya sa'i di antara Safa dan Marwah adalah termasuk rukun. Karena Allah mengatakan, maka barang siapa yang haji ke Baitullah atau dia umrah, tidak masalah dia melakukan ya tawaf atau melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Ini dalil yang dijadikan oleh jumhur yang menunjukkan bahwasanya sa'i merupakan rukun di antara rukun-rukun haji dan juga umrah. Barang siapa yang tidak melakukan sa'i, maka tidak sah hajinya dan juga tidak sah umrahnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mendatangkan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas is'au fa innas sa'ya qad kutiba alaikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, hendaklah kalian melakukan sa'i karena sesungguhnya sa'i telah diwajibkan atas kalian. Beliau mengatakan yang pertama is'au, bersailah kalian, dan asal dari perintah adalah kewajiban. Kemudian beliau mengatakan sesungguhnya sa'i telah diwajibkan atas kalian, yaitu hukumnya bukan sunnah, tetapi dia adalah suatu yang wajib dilakukan oleh orang yang melakukan haji dan umrah. Rawahu Daruqutni, diriwayatkan oleh Daruqutni, wa min tariqihi al-Baihaqi, demikian pula dari jalannya diriwayatkan oleh al-Baihaqi. Wa rijalud Daruqutni thiqatun illa Ma'ruf ibnu Mushkan, dan rawi-rawi yang didatangkan oleh Daruqutni di dalam sunannya adalah rawi-rawi yang thiqah, yang terpercaya, kecuali satu orang yaitu Ma'ruf ibnu Mushkan. Wa qad qala fihi ibnu Hajarin fit taqrib, ibnu Hajar telah berkomentar tentang rawi ini yaitu Ma'ruf ibnu Mushkan bahwasanya dia adalah saduqun fa isnadul hadithi hasan, dia adalah seorang yang saduq, artinya derajatnya di bawah thiqah, maka isnad hadithnya adalah hasan. Wa hasanahu an-Nawawi fil majmu', dan hadis ini telah dihasankan oleh al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Al-Majmu', wa sahahahu Al-Mizzi wa Ibnu Abdul Hadi, unzur Irwa Al-Ghalil li Syekh Al-Albani rahimahullah, dan telah disahihkan oleh Al-Mizzi dan Ibnu Abdul Hadi, dan keduanya adalah termasuk muhaddithin ahlul hadis. Kemudian beliau mengatakan, lihatlah Irwa Al-Ghalil yang dikarang oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Wa fihi aidan dzikru turukin ukhra lil hadis ghairu hadha at-tariq, dan di dalamnya ada penyebutan jalan-jalan yang lain dari hadis ini selain jalan ini. Wa qalat Aisyah, dan telah berkata Aisyah, ma atamma Allahu hajjam ri'in wala umratahu ma lam yatuf bainas safa wal marwah. Kemudian setelah menyebutkan hadis yang hasan dan juga sudah disahihkan oleh sebagian ulama yang tadi disebutkan, ya ayuhan nas is'au fa inna sa'ya qad kutiba alaikum, maka Syekh mendatangkan athar dari sahabat. Dan sebagaimana kita tahu judul ya kitab ini ya ala dhawil kitabi wa sunnah wal ma'thuri an sahabah. Jadi penjelasan tentang manasik haji dan umrah berdasarkan Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga apa yang datang dari sahabat. Jadi beliau berusaha setelah mendatangkan dalil yang disebutkan amalan para sahabat. Kenapa kita memilih amalan para sahabat? Karena Allah telah memuji para sahabat radhiyallahu anhu. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memuji para sahabat radhiyallahu anhu. Kalau telah dipuji oleh Allah dan juga telah dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana seorang muslim tidak ridha menjadikan para sahabat sebagai panutan dan juga teladan mereka? Ya, dan di dalam ayat Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka ya Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku, yaitu para sahabat. Khairun nas, mereka adalah sebaik-baik manusia. Di dalam apa? Di dalam masalah akidah, di dalam masalah ibadah, di dalam masalah akhlak. Sehingga kita sebagai seorang muslim di dalam beramal dan juga beribadah diperintahkan untuk meniru para sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga di sini atau di dalam kitab ini Syekh berusaha setelah mendatangkan dalil ia menyebutkan amalan para sahabat. Perhatikan di sini ucapan Aisyah. Ya, beliau mengatakan yang artinya Allah tidak menyempurnakan haji seseorang dan tidak menyempurnakan umrah seseorang kalau dia tidak melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Tidak akan disempurnakan. Ini ucapan Aisyah radhiyallahu anha, seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan tentang kewajiban bagi seorang yang melakukan haji dan umrah untuk melakukan sa'i. Rawahu Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Wa lafzul athari 'inda Ibn Jarir fi tafsiri ayatil Baqarah qalat la'amri ma hajja man lam yas'a baina as-Safa wal Marwati li'anna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul inna as-Safa wal Marwata min sya'airillah wa isnaduhu 'ala syartil Bukhari wa Muslim. Kemudian Syekh mengatakan dan lafaz dari ucapan Aisyah di dalam tafsir Ibnu Jarir, ya tafsir At-Tabari, ketika beliau menafsirkan surat atau menafsirkan ayat di dalam surat Al-Baqarah yaitu inna safa wal marwata min sya'airillah, maka Ibnu Jarir At-Tabari mendatangkan ucapan Aisyah ya dengan sanad beliau la amri, sungguh ya ma hajja man lam yas'a baina safa wal marwah, tidak berhaji orang yang tidak melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Orang yang tidak melakukan sa'i antara Safa dan Marwah dianggap tidak berhaji. Artinya tidak sah hajinya. Dan ini menguatkan bahwasanya sa'i adalah termasuk rukun di antara rukun-rukun haji. Kemudian Aisyah mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna Safa wal Marwata min sya'airillah." Sesungguhnya Safa dan juga Marwah adalah termasuk syiar-syiar Allah Azza wa Jalla. Dan isnadnya, yaitu isnad athar ini sesuai dengan syarat Bukhari dan juga Muslim. Baik, kemudian Syekh mengatakan wa hadhil arkanus thalathah lil haji wal umrah mujma'un 'alaiha illa as-sa'ya fa innahu ruknun 'inda jumhuril ulama. Dan tiga rukun ini bagi haji dan juga umrah mujma'un 'alaiha, ini kesepakatan para ulama semua madhab. Ya, kalau kita buka kitab-kitab ya di dalam kitab Hanabilah, madzhab Hambali maupun Syafi'i maupun Maliki dan seterusnya, semuanya bersepakat atas tiga rukun ini illa sa'ya, kecuali sa'i. Ya, kecuali sa'i fa innahu ruknun 'inda jumhuril ulama, maka dia adalah rukun menurut mayoritas para ulama. Jadi mayoritas ulama mengatakan ini adalah rukun, yaitu sa'i adalah rukun, termasuk di antaranya al-Imam Asy-Syafi'i dan juga mazhab di dalam Syafi'i bahwasanya sa'i antara Safa dan Marwah ini adalah termasuk rukun. Kalau ditinggalkan maka tidak sah haji dan juga umrahnya. Warruknur rabi' fil haji al-wukufu bi Arafah. Dan rukun yang keempat untuk ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Rukun yang keempat adalah wukuf di Arafah. Ini untuk haji. Adapun umrah maka rukunnya hanya berapa? Hanya tiga, yaitu ihram, kemudian tawaf, kemudian apa? Sa'i. Untuk haji ditambah satu, yaitu wukuf di Arafah. Qala Allah Ta'ala, qala Allah Azza wa Jal, fa'idha afattum min Arafat. Kemudian beliau membawakan dalil dari Al-Quran. Kemudian dilanjutkan dengan dalil dari As-Sunnah. Yang menunjukkan bahwasanya wukuf di Arafah adalah rukun. Yaitu firman Allah, fa'idha afattum min Arafat. Apabila kalian mengalir dari Arafah, maksudnya adalah berjalan dari Arafah. Kemudian saya mengatakan, fa innal ifadata min Arafah innama takunu ba'dal wukufi fiha. Seseorang dinamakan mengalir dari Arafah apabila dia sudah melakukan wukuf di Arafah. Ini adalah istidlal, pendalilan dari ayat ini. Allah mengatakan, fa idza afattum min Arafat, apabila kalian berjalan dari Arafah. Dinamakan berjalan dari Arafah apabila dia sebelumnya wukuf di Arafah. Berarti ini adalah isyarat yang di dalam ayat ini bahwasanya di antara rukun haji adalah wukuf di Arafah. Wa huwa ruknu alladhi yafutul hajju bifawatihi. Dan ini adalah rukun apabila sampai ketinggalan maka hajinya tidak ada. Ya, maka hajinya tidak ada. Meskipun kita melakukan tawaf, melakukan sa'i, melakukan ihram, tapi kalau sampai ketinggalan wukuf di Arafah maka dianggap haji kita tidak ada, tidak sah dan tidak ada hajinya, tidak mendapatkan pahalanya. Karena wukuf di Arafah ini adalah rukun yang paling besar di dalam ibadah haji. Ya, oleh karena itu ya jazahumullah kepada pemerintah Indonesia yang berusaha bagaimana jamaah haji ketika ya wukuf di Arafah mereka sudah benar-benar di Arafah. Ya, karena memang wukuf di Arafah ini apa? Rukun yang paling besar, yang paling a'zam di dalam rukun-rukun haji. Kalau sampai ketinggalan, maka tidak ada haji bagi seseorang. Ya, misalnya seseorang berangkat dari negaranya pada tanggal 8, kemudian tidak sampai di Arafah kecuali tanggal 10 pagi. Berarti dia ketinggalan apa? Ketinggalan melakukan wukuf. Ya, meskipun dia sudah niat dari miqat, karena dia tidak melakukan wukuf di Arafah, maka dianggap dia tahun tersebut tidak melakukan haji. Ya, kemudian dalam keadaan demikian maka diharuskan dia untuk menyempurnakan tetapi dengan niat umrah. Menyempurnakan ihramnya tetapi dengan niat apa? Dengan niat umrah apabila dia ketinggalan melakukan wukuf di Arafah. Baik, adapun dalil dari hadis li hadits Abdurrahman ibni Ya'mur. Dan juga karena hadis Abdurrahman ibni Ya'mur radhiyallahu anhu qala syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa waqifun bi Arafah. Abdurrahman menceritakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dalam keadaan wukuf di Arafah. Wa atahu nasun min ahli Najd. Kemudian beliau didatangi oleh beberapa orang dari Najd. Najd ini adalah daerah ya sekitar Riyadh dan juga Qasim dan juga sekitarnya. Ini dinamakan dengan daerah Najd. Faqalu ya Rasulullah, kaifal hajj? Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka tanyakan? Ya, ini di Arafah. Ya, di Arafah Rasulullah dalam keadaan wukuf. Maka mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kaifal hajju? Bagaimana melakukan ibadah haji? Bagaimana melakukan ibadah haji? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-hajju Arafah. Ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Jawaban yang ringkas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Maksud beliau apa? maksud beliau adalah rukun yang paling besar di dalam ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Kalau sampai ketinggalan wukuf di Arafah, sudah. Berarti tahun tersebut dia tidak mendapatkan haji. Ya, kalau sudah habis waktunya dan dia belum sempat wukuf di Arafah, maka dia tidak mendapatkan haji pada tahun tersebut. Faman jaa qabla salatil fajri lailata jam'in faqad tamma hajjuhu, maka barang siapa yang datang sebelum salat subuh pada malam di Muzdalifah, maka sungguh telah sempurna hajinya. Barang siapa yang datang ya sebelum salat subuh pada malam di Muzdalifah, maka sungguh telah sempurna hajinya. Yaitu sebelumnya dia wukuf di Arafah, kemudian dilanjutkan dengan bermalam di Muzdalifah, ya maka ini telah sempurna hajinya. Al-haditsu rawahu ashabu sunanil arba'ah wa hadza lafdhu Ibnu Majah wa huwa haditsun sahihun isnaduhu ala syartil Bukhari wa Muslim illa Bukair Ibnu Atha wa huwa thiqatun. Kemudian Syekh mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh imam yang empat. Yang dimaksud adalah Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan juga Ibnu Majah. Dan ini adalah lafadz Ibnu Majah. Dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Isnadnya dengan syarat Bukhari dan Muslim. Kecuali Bukair Ibnu Atha', maka dia adalah orang yang thiqah, yang terpercaya. Ringkasnya hadis ini adalah hadis yang sahih. Bisa diamalkan. Wa qala Ibnu Mundzir fil ijma'. Kemudian Syekh menukil ijma' dari Ibnu Mundzir. Di dalam kitab beliau Al-Ijma', Ibnu Mundzir beliau mengatakan wa ajma'u ala anna al-wuquf bi Arafah fardhun la hajja liman fatahu al-wuquf biha. Dan mereka yaitu para ulama bersepakat bahwasanya wukuf di Arafah adalah fardun, adalah rukun. Tidak berhaji orang yang tidak melakukan wukuf di Arafah. La hajja liman fatahul wukufu biha. Tidak ada haji bagi orang yang tidak sempat melakukan wukuf di Arafah. Dan ini menunjukkan sekali lagi ijma' para ulama semuanya. Ya, baik dari madhab Abu Hanifah, ya, Malikiyah, Hanabilah, Syafi'iyah, semua bersepakat bahwasanya wukuf di Arafah adalah merupakan apa? Merupakan rukun di antara rukun-rukun haji. Nanti kalau sudah sampai di Arafah, kita harus meyakinkan diri kita bahwasanya kita berada di daerah Arafah. Ya, jangan sampai seseorang ya sampai di Arafah dan dia merasa dirinya berada di Arafah padahal dia berada di luar Arafah. Khususnya bagi orang yang tidak bersama travel atau tidak bersama pemerintah. Ya. Karena kalau sudah bersama pemerintah dan dia memiliki tenda resmi di Arafah, dan semua tenda ya yang resmi di Arafah semuanya berada di daerah Arafah. Tapi yang datang sendiri ke sana, ya, dan ini sering terjadi dan saya pernah tugas di sana, ya, untuk apa mengingatkan orang-orang yang masih berdiri dan masih wukuf di luar Arafah. Ya, dia merasa dirinya berada di Arafah padahal berada di luar batas. Ya, kalau demikian keadaannya, ya seseorang wukuf di luar Arafah, meskipun di dekat-dekat Arafah, sampai habis waktu wukuf, maka dia tidak mendapatkan haji pada tahun tersebut. Ya, karena itu sekali lagi, kalau sudah sampai di sana, maka kita harus yakin terlebih dahulu kita berada di Arafah. Dan pemerintah Saudi sudah memberikan di sana, memasang di sana batas-batas yang berupa papan-papan besar tinggi, bisa dilihat. Ya, bidayatul Arafah atau nihayatul Arafah, ya awal dari Arafah, batas akhir dari Arafah dan seterusnya. Sekali lagi, ini adalah rukun yang paling penting, jangan sampai ketinggalan. Ya, karena kalau sampai ketinggalan tidak ada gantinya dan dia tidak mendapatkan ya haji pada tahun tersebut. Nah. Baik, berarti kita sudah menyelesaikan arkanul haji. Rukun-rukun yang berkaitan dengan haji. Sudah ada pertanyaan? Baik. Pertanyaan yang pertama, bagaimana jika penyembelihan hadyu dilakukan setelah lewat tanggal 13 Zulhijjah dengan maksud agar tersedia transport bagi semua jamaah dalam rombongan bisa menyaksikan langsung penyembelihan apa konsekuensinya terhadap keabsahan haji tersebut. Hadiyu, waktu untuk menyembelihnya sudah ditentukan di dalam syariat, yaitu diawali pada tanggal 10 Dzulhijjah dan diakhiri pada tanggal 13 Dzulhijjah. Diakhiri pada tanggal 13 Dzulhijjah. Sebagaimana hewan kurban yang kita sembelih di hari raya, ya tidak boleh disembelih kecuali setelah melakukan sholat duha atau sholat hari raya Idul Adha maksudnya, ya. Kemudian diakhiri, ya akhir untuk menyembelih hewan kurban adalah pada tanggal 13, yaitu ketika datangnya waktu sholat maghrib. Kalau sudah tenggelam matahari berarti sudah selesai, ya, waktu untuk menyembelih hewan kurban. Demikian pula hadiyu, ya, waktunya sama dari tanggal 10 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Barang siapa yang menyembelih setelah tanggal 13, maka tidak sah hadiyunya. Maka tidak sah hadiyunya. Berarti sudah ketinggalan waktunya untuk menyembelih hadiyu tersebut. Dan untuk lebih hati-hatinya, bapak-bapak sekalian, para ulama telah menasihatkan, ya, di dalam masalah hadiyu lebih baik kita menyerahkan ini kepada bank yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, dan bank tersebut adalah bank Ar-Rajihi, dan sudah bertahun-tahun mereka diamanati oleh pemerintah Saudi untuk mengurus tentang masalah hadiyu ini. Dan saya mengetahui sendiri bahwasanya di sana, ya, pemerintah menunjuk para mahasiswa dan juga para penuntut ilmu untuk langsung mengawasi proses, ya, mulai dari pemilihan hewan-hewan yang memang memenuhi syarat, ya, ini langsung diawasi oleh para mahasiswa S2 dan juga S3. Kemudian yang kedua, tentang masalah penyembelihan juga diawasi. Kemudian juga masalah pembagian, ya, dagingnya juga diawasi. Karena sesuai dengan jenis sembelihannya, maka penyalurannya juga lain-lain. Untuk hadiyu tamattu, maka bisa dibagi tiga. Untuk orang fakir, demikian pula untuk hadiah. Dan juga bisa orang yang memilikinya, orang yang menyembelihnya bisa mengambil dari daging tersebut sebagaimana hewan kurban, ya. Tapi di sana ada jenis sembelihan yang tidak boleh dimakan kecuali orang-orang fakir, dan dikhususkan orang-orang fakir yang ada di Mekah, yaitu apabila seseorang meninggalkan salah satu di antara kewajiban haji, maka diwajibkan dia untuk menyembelih dam. Dan dam di sini hanya boleh dimakan oleh orang-orang fakir yang ada di kota Mekah. Tidak boleh bagi orangnya, yaitu orang yang menyembelih, mengambil sedikit pun dari dagingnya. Nah, hukum-hukum seperti ini diperhatikan oleh bank, dan mereka mengetahui kapan disalurkan. Ya, kalau kita sudah membeli sekarang, ya, di bank tersebut, dan kita memilih kupon yang di situ ada tulisan hadiyu tamattu. Hadiyu tamattu, maka mereka tidak akan menyembelih hewan tersebut kecuali pada waktunya, yaitu ketika sudah tanggal 10, ya, dan diakhiri pada tanggal 13. Mereka tidak akan menyembelih sebelumnya dan tidak akan menyembelih setelahnya. Jadi kita membayar sekarang dan mereka akan menyembelih pada waktu yang sudah ditentukan, dan akan diberikan kupon, ya, untuk hadiyu tamattu. Boleh kita mengambil bagian dagingnya. Bisa kita mendatangi, ya, tempat penyembelihan mereka, ya, kemudian kita mengambil sebagian dari daging hadiyu tamattu tersebut. Ini lebih hati-hati, dan ini yang dinasihatkan oleh para ulama, ya, rahimahumullah, karena ini adalah bank yang sudah ditunjuk dan mereka sudah bertahun-tahun diberikan amal tentang masalah ini. Lebih tenang bagi kita daripada kita menyerahkan hal ini kepada orang yang belum tentu kita mengetahuinya dan juga mengenalnya, ya. Dan terkadang kita mengenalnya, tetapi dia adalah orang yang kedua atau orang yang ketiga, dan kita tidak mengenal siapa orang yang pertama, ya. Dan banyak kejadian demikian, ya, kita mengenal orang yang ada di depan kita, tetapi ternyata dia membeli dari orang lain, dan orang lain tersebut tidak, belum tentu dia adalah orang yang amanah. Sehingga ketika waktunya disembelih, ya, terkadang bahkan sering, ya, hewan tersebut tidak ada. Hewan yang akan disembelih tersebut tidak ada, ya. Karena itu sekali lagi saya sampaikan apa yang telah disampaikan oleh para guru kami di sini dan juga para ulama, lebih hati-hatinya kita menyerahkan kepada bank. Dan di sekitar Masjid Nabawi ada beberapa pos. Yang pertama di bawah Darut Taqwa yang di belakang sana. Kalau kita keluar dari pintu nomor 21 lurus, ya kemudian sebelah kanan itu ada hotel Darut Taqwa kelihatan. Di bawahnya itu ada kabinah, ada pos yang merupakan cabang dari Bank Rajihi yang mengurus tentang masalah sebelahan ini, yang bisa kita membeli di sana. Ini pos yang pertama. Kemudian yang kedua di dekat Movenpick, ya dekat hotel Movenpick setelahnya itu juga ada pos yang sama. Kemudian yang ketiga di Masjid Al Bukhari, ya Masjid Al Bukhari di belakang sana, ya itu juga ada pos yang ketiga. Ini bisa kita gunakan daripada kita nanti di Mekah, ya keadaannya kayaknya lebih sulit kalau di sana. Kalau di sini masih mudah kita ya mencari arah, tapi kalau di Mekah sudah ya sudah agak sulit keadaannya. Nah, apa boleh kita melaksanakan sa'i haji atau tawaf haji pada tanggal 8 sebelum berangkat ke Mina? Kalau tawaf haji tidak boleh dilakukan pada tanggal 10. Tidak boleh dilakukan sebelum tanggal 10. Ya, tawaf haji itu tawaf ifadah, baik itu haji tamattu maupun qiran maupun ifrad, tidak boleh dilakukan kecuali pada tanggal 10. Adapun sa'i haji, kalau hajinya adalah haji tamattu, maka harus dilakukan pada tanggal 10. Harus dilakukan pada tanggal 10. Kalau hajinya adalah haji qiran dan juga ifrad, maka bisa dilakukan setelah tawaf qudum. Maka bisa dilakukan setelah tawaf qudum. Meskipun sebelum datang tanggal 10, seperti misalnya orang yang datang tanggal 8, kemudian dia melakukan haji qiran dan juga haji ifrad dan melakukan tawaf qudum, maka boleh dia melakukan sa'i setelah melakukan tawaf qudum. Sebagaimana sudah kita sampaikan di dalam dars kita. Bagaimana kalau pada saat tawaf sudah dapat 4 putaran terus batal wudunya, apakah harus diulang dari awal? Khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan silakan dia melanjutkan putaran selanjutnya, dan ada di antara ulama yang mengatakan diulangi dari awal. Dan pendapat yang lebih kuat, demikian pula pendapat yang lebih berhati-hati, adalah diulangi dari awal. Diulangi dari awal, ya, karena tawaf ini seperti sholat, sebagaimana dalam hadis. Tawaf ini seperti sholat, dan orang yang sholat apabila dia batal di tengah, kemudian dia berwudu kembali, maka dia mengulang dari awal sholat. Demikian pula tawaf juga demikian. Apabila kita batal di tengah, maka kita berwudu kemudian kita mengulang dari awal. Dan ini adalah pendapat yang lebih berhati-hati dari dua pendapat yang ada. Wallahu ta'ala a'lam. Saya ketua regu di Haji Mandiri, mana yang lebih afdal? Tanazzul untuk mengikuti manasik Rasul atau melaksanakan tugas sebagai ketua regu mengikuti manasik pemerintah? Pertanyaan dari Amipun Nahari, Jakarta. Baik, kalau kita sudah diamanati sebagai seorang ketua regu, maka hendaklah kita melaksanakan ya amanat tersebut. Allah SWT mengatakan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Hendaklah sesungguhnya Allah telah menyuruh kalian untuk melaksanakan amanat pada ahlinya, kepada orang-orang yang memang kita diperintahkan untuk menunaikan amanat tersebut. Kalau kita sudah ditunjuk, maka adalah kita melaksanakan amanat ini sebaik-baiknya, dan kita melihat keadaan. Kalau memang sebagian besarnya anggota kita tidak mampu mereka untuk melaksanakan ya tarwiyah pada tanggal 8, maka tanggung jawab kita sebagai ketua regu adalah yang membimbing mereka dan juga mengikuti mereka, dan tidak menyendiri melakukan tanazzul kemudian kita meninggalkan rombongan kita dan juga anggota kita, karena kita sudah diberikan amanat sebagai seorang ketua regu. Dan diharapkan kalau niat kita lurus, ya ingin membantu ibadah seseorang, dan bagaimana supaya saudara-saudara kita yang bisa sempurna hajinya, maka insya Allah kita mendapatkan pahala. Kita mendapatkan pahala dan melakukan tarwiyah, yaitu pergi ke Mina pada tanggal 8, kemudian bermalam di sana pada malam tanggal 9, ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, bukan termasuk kewajiban, ya, bukan termasuk rukun, bukan termasuk kewajiban. Orang yang bisa melakukan, maka itu baik. Karena inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Kalau tidak bisa melakukan, kemudian langsung menuju ke Arafah untuk bisa mendapatkan ya wukuf di Arafah, maka ini tidak yang mengurangi, ya, tidak menjadikan haji dia haji yang tidak sah, tidak menjadikan haji dia batal atau hajinya menjadi tidak sah, karena melakukan tarwiyah ini adalah sunnah di dalam ibadah haji. Jadi wallahu ta'ala alam, ya, nasihat saya, karena dia sudah ditunjuk sebagai seorang ketua, hendaklah dia pergi bersama ya rombongannya menuju ke Arafah. Nah. Kita ikut haji tamattu. Kalau kepala rombongan mengajak habis tawaf qudum kedatangan salat di belakang makam Ibrahim dan langsung sa'i, bolehkah? Inilah kewajiban. Ya, kewajiban. Ya, ketika kita melakukan haji tamattu, berarti kalau melakukan haji tamattu, umrah terlebih dahulu kemudian melakukan haji. Ya, melakukan umrah terlebih dahulu kemudian melakukan haji. Dan orang yang melakukan umrah terlebih dahulu, maka tawaf qudum bagi dia, bagi orang yang melakukan umrah tamattu tadi, itulah yang dimaksud dengan tawaf umrah. Tawaf qudum yang dia lakukan itu adalah tawaf umrah. Tawaf kedatangan yang dia lakukan itu adalah tawaf umrah. Ini adalah bagian yang rukun di antara rukun-rukun umrah. Kemudian setelah itu melakukan sa'i, dan sa'i adalah juga termasuk rukun di antara rukun-rukun umrah. Jadi yang dilakukan oleh kepala rombongan tadi betul. Ya. Kalau memang niatnya tamattu, maka umrah terlebih dahulu sebelum haji, melakukan tawaf, kemudian sholat di belakang makam Ibrahim, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah. Dan ini yang memang yang disyariatkan. Nah, apakah tawaf ifadah boleh dilakukan setelah tanggal 10? Boleh. Ya, tawaf ifadah boleh dilakukan setelah tanggal 10. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Bahkan, ya, banyak di antara ulama yang mengatakan tidak ada batas waktunya. Seandainya dilakukan setelah tanggal 13, tidak masalah. Ya, seseorang yang selama di hari-hari di Mina, ya, tanggal 10 kemudian hari-hari tasyrik, mencukupkan dirinya hanya di Mina saja. Kemudian setelah tanggal 13 sekalian dia ke Mekah, sekalian tawaf ifadah dan juga tawaf wada, maka yang demikian diperbolehkan. Jadi tawaf ifadah dimulai dari tanggal 10 dan waktu akhirnya tidak ada. Tidak ada waktu bagi waktu akhir bagi tawaf ifadah. Boleh seseorang melakukannya setelah tanggal 10, setelah tanggal 13 dan seterusnya. Yang jelas tawaf ifadah ini adalah termasuk ya rukun yang diantara rukun-rukun haji. Nah, ya. Baik, pertanyaannya, apabila seseorang melakukan haji tamattu, kemudian dia melakukan umrah terlebih dahulu dan sebelum datang waktunya untuk melakukan ihram haji masih ada waktu yang panjang, bolehkah seseorang pada waktu tersebut dia melakukan umrah kembali ke Tan'im misalnya, atau ke Ju'ranah, atau ke Hudaybiyah dan seterusnya? Kita katakan yang sunnah cukup melakukan umrah sekali kemudian menunggu sampai datangnya waktu haji. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum yang saat itu melakukan haji tamattu dan diperintahkan oleh Nabi SAW untuk melakukan haji tamattu. Setelah mereka melakukan umrah, ya, mereka menunggu sampai tanggal 8 dan mereka tidak mengulang-ulang umrahnya, tapi mereka mengisi waktu tersebut ya dengan ibadah-ibadah yang bermanfaat, ya, melakukan ya tawaf yang sunnah misalnya, atau membaca Al-Quran, atau melakukan ibadah-ibadah yang lain. Adapun mengulang-ulang tawaf, mengulang-ulang umrah, dengan seseorang pergi ke Tan'im, kemudian ke Ka'bah kembali dan melakukan tawaf dan sa'i dan seterusnya, kemudian kembali ke Dzurranah pada hari berikutnya, kemudian ke Hudaybiyah pada hari berikutnya, maka yang demikian tidak dinukil dari para sahabat radhiyallahu anhu. Dan sekali lagi, kita di dalam beribadah ya mengikuti para sahabat radhiyallahu anhu. Seandainya ibadah itu baik, tentunya mereka sudah mendahului kita di dalam ibadah tersebut. Karena para sahabat ya mereka sangat semangat untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan iman mereka adalah iman yang tinggi. Dan semangat sekali untuk beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi dari semangat kita. Seandainya itu baik dan ibadah yang diridai oleh Allah, tentunya mereka sudah mendahului kita di dalam ibadah ini. Tetapi karena tidak dinukil dari mereka, para sahabat radhiyallahu anhum, bahwasanya mereka mengulang-ulang umrah dalam satu perjalanan, maka kita mencukupkan diri kita dengan apa yang ya dicukupkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Apakah ketika seseorang melakukan tanazzul, dia akan bermasalah ketika memasuki Arafah? Yang dimaksud tanazzul, mungkin ada sebagian yang belum paham. Tanazzul adalah kita melepaskan diri kita dari rombongan. Karena rombongan, ya kebanyakan, ya dan ini adalah kebijaksanaan pemerintah, mereka langsung menuju ke mana? Ke Arafah. Karena langsung menuju ke rukunnya. Ya, ke rukun haji. Karena dikhawatirkan apabila jamaah haji seluruhnya dibawa ke mana? Ke Mina, dikhawatirkan nanti repot dalam membawa mereka kemana? Ke Arafah. Sehingga dikhawatirkan justru ketinggalan wukufnya. Ya, ketinggalan wukuf di Arafah. Sehingga kebijaksanaan pemerintah kita, ya sebagian besar jamaah haji langsung diarahkan kemana? Ke Arafah. Ini asalnya. Tayyib. Seandainya ada di antara kita yang ingin tanazzul istilahnya, yaitu ingin melepaskan diri. Apakah di sana akan ada masalah ketika memasuki Arafah? Setahu saya tidak ada masalah. Karena jamaah haji resmi dari pemerintah, mereka punya tanda bahwasanya dia adalah jamaah yang resmi. Yang ada masalah terkadang yang tidak punya ya identitas resmi atau tidak punya izin resmi. Seperti misalnya mukimin yang ada di Saudi ya, yang mereka melakukan ibadah haji tanpa melalui travel. Artinya secara ilegal melakukan ibadah haji. Terkadang kesulitan mereka untuk memasuki Arafah karena mereka tidak punya izin resmi. Adapun jamaah haji, maka masing-masing punya identitas dan punya izin, maka insya Allah tidak masalah di dalam memasuki Arafah. Yang kita ingin sampaikan di sini, kita melihat kondisi bapak-bapak sekalian. Kalau memang kondisi kita tidak sehat dan dikhawatirkan susah dan sulit kita melakukan tarwiyah pada tanggal 8, dan dikhawatirkan justru nanti tersesat ke daerah mana sehingga tidak bisa yang melakukan ya wukuf di Arafah. Kalau memang kita takut yang demikian, dikhawatirkan yang demikian, maka lebih baik kita mengikuti rombongan. Lebih baik kita mengikuti rombongan, yaitu menuju ke Arafah. Ini kalau keadaannya demikian. Tapi kalau tidak dan mudah di sana untuk melakukan tarwiyah, maka silakan. Dan sekedar info, ya beberapa orang yang kita kenal, ya dari beberapa KBIH atau yang lain, ketika pada tanggal tersebut, mereka mendatangi maktab. Ya, mereka mendatangi maktab dan menulis dengan permohonan yang resmi kepada maktab, ya untuk melakukan tarwiyah. Untuk melakukan tarwiyah. Terkadang dimudahkan oleh maktab dan terkadang di antara mereka ada yang menolak. Ya kita berusaha. Kalau memang satu KBIH rombongan niat semuanya ingin melakukan tarwiyah, ya sudah, ya kepala rombongan atau kepala ketua regu atau yang setelah yang lain, kalau memang melihat di sana banyak yang ingin ke sana, silakan menulis permohonan secara resmi ke maktab. Nah, biasanya ya kalau ada permohonan resmi, ya mereka juga memiliki perhatian, ya mereka menyediakan yang bis. Ya menyediakan bis, tapi terkadang atau banyak di antara mereka yang meminta ya uang tambahan, yang meminta uang tambahan bagi setiap jamaah yang akan melakukan tarwiyah. Maksudnya di sini adalah artinya memungkinkan kita untuk bisa melakukan tarwiyah secara resmi dengan bantuan dan juga servis dari maktab. Ya, tapi ini biasanya menyaratkan harus banyak yang kesana. Artinya bukan hanya dua orang atau tiga orang, tapi satu rombongan atau bahkan satu kloter kalau memang banyak yang mereka bersedia untuk ia memberikan servis bisa melakukan tarwiyah di Mina. Jadi kalau memang dimudahkan silakan bapak-bapak sekalian, tapi kalau susah keadaannya dan tidak memungkinkan, maka nasihat saya langsung bersama rombongan saja menuju ke Arafah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jadi ada pertanyaan dari sini. Ya. Baik, untuk mabit di Muzdalifah, maka apabila seseorang meninggalkan Muzdalifah sebelum pertengahan malam, dianggap dia tidak bermalam di Muzdalifah. Apabila meninggalkan Muzdalifah sebelum pertengahan malam, maka dianggap dia tidak bermalam di Muzdalifah. Misalnya, orang yang datang dan sampai ke Muzdalifah jam 7, pas waktu maghrib, mohon maaf, jam setengah 9, yaitu pas waktu sholat isya. Kemudian jam 10 dia sudah meninggalkan Muzdalifah. Berarti dia meninggalkan Muzdalifah sebelum pertengahan malam. Orang yang meninggalkan Muzdalifah sebelum pertengahan malam, maka dianggap dia tidak mabit di Muzdalifah. Ya, kalau kita sudah sampai di Muzdalifah sebelum pertengahan malam, maka diharuskan kita untuk tinggal di Muzdalifah sampai setelah pertengahan malam. Diharuskan kita untuk tinggal di Muzdalifah sampai setelah pertengahan malam supaya kita dinamakan mabit di Muzdalifah. Dan pertengahan malam dihitung dari maghrib sampai sholat subuh. Awalnya atau awal malam adalah maghrib dan akhir malam adalah datangnya waktu sholat subuh. Dilihat jam berapa maghrib dan dilihat jam berapa sholat subuh. Kemudian dihitung berapa jam. Kalau semuanya ada 8 jam, berarti pertengahannya adalah 4 jam setelah datangnya waktu maghrib. Waktu maghrib kemudian ditambah 4 jam. Ya, misalnya setelah ditambah 4 jam, jam 11.30. Berarti boleh seseorang meninggalkan Muzdalifah jam 12. Dan tidak boleh dia meninggalkan Muzdalifah jam 11. Ini kalau ya dia menginginkan sah mabitnya. Jadi mabit di Muzdalifah, kalau seseorang datang ke sana dan sampai ke sana sebelum pertengahan malam, diharuskan dia untuk ya ditinggal di Muzdalifah sampai pertengahan malam. Dan ini adalah mazhab Imam Syafi'i. Ini adalah mazhab Imam Syafi'i. Tapi apabila seseorang datang ke Muzdalifah jam 1 misalnya, yaitu setelah pertengahan malam, ya, kemudian dia tinggal di sana sebentar, 5 menit atau 10 menit atau hanya sekedar lewat di Muzdalifah, maka ini sudah sah mabitnya. Ini sudah sah mabitnya karena dia sampai di Muzdalifah setelah pertengahan malam. Ya, setelah pertengahan malam dia sampai ke Muzdalifah meskipun hanya sebentar di sana, kemudian dia lewat kemudian langsung ke Mina, maka sudah sah mabitnya. Tapi kalau orang yang datang ke sana sebelum pertengahan malam kemudian meninggalkan Muzdalifah sebelum pertengahan malam, maka tidak sah mabitnya. Dan orang yang tidak sah mabitnya, ya, maka dia harus membayar dam. Maka dia harus membayar dam. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Tanya yang bolehkah orang yang uzur mewakilkan orang lain ketika melempar jamrah Aqabah? Jawabannya boleh. Ini adalah satu-satunya amalan yang boleh diwakilkan ya ketika melakukan ibadah haji, ya, yaitu melempar jumrah. Wukuf tidak boleh diwakilkan. Orang yang sakit, ya, bagaimanapun keadaannya, kalau ingin mendapatkan pahala haji maka harus didatangkan kemana? Ke Arafah. Ya, harus didatangkan ke Arafah. Kalau sampai dia tidak wukuf di Arafah dan tetap tinggal di rumah sakit, maka tidak mendapatkan pahala haji. Melempar jumrah termasuk adalah ibadah yang bisa diwakilkan. Apabila seorang sakit atau dia sudah tua renta atau dia adalah seorang wanita yang lemah, maka boleh dia mewakilkan kepada orang lain. Ya, boleh dia mewakilkan kepada orang lain. Nah, untuk mengumrahkan orang tua yang sudah meninggal. Apabila seseorang melakukan haji tamattu, melakukan umrah kemudian melakukan haji dan ingin mengumrahkan orang tuanya yang sudah meninggal, kapan waktu untuk mengumrahkan orang tua tersebut? Kita katakan waktunya adalah setelah haji nanti. Jadi untuk haji ini kita melakukan umrah sekali untuk diri kita. Sebelumnya sudah pernah umrah? Belum pernah. Berarti umrah terlebih dahulu untuk diri kita, kemudian haji juga untuk diri kita. Apabila ingin mengumrahkan orang tua kita yang sudah meninggal, kita tunggu nanti kalau sudah datang musim umrah, ya, kemudian ada rezeki, ya, kita datang ke sini kembali untuk melakukan umrah, ya, bagi orang tua kita. Ini sunahnya demikian, ya, karena dalam satu safar, ya, kita hanya melakukan umrah sekali saja. Wallahu ta'ala a'lam. Gimana? Kalau misalnya sudah pernah umrah sebelumnya, maka amalan tamattu dia bisa dibagi dua. Umrahnya untuk orang tua, sedangkan hajinya untuk dirinya sendiri. Dan dia dianggap sebagai orang yang tamattu. Artinya diharuskan untuk membayar hadyu. Kalau dia pernah umrah sebelumnya, kemudian menginginkan umrah sekarang digunakan atau diberikan kepada orang tuanya, maka itu boleh. Dan hajinya, karena dia belum pernah haji sebelumnya, hajinya untuk dirinya sendiri. Dan dia tetap dihukumi orang yang tamattu, diwajibkan untuk membayar hadyu meskipun dibagi dua. Wallahu ta'ala a'lam. Itulah yang bisa kita sampaikan. Kita lanjutkan besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.